Uangnya kan ngaji sedih omongnya sengomong, Pak. Ngaji itu sedih omongnya sengomong, Pak. Uang ngaji itu asamiin sedih omongnya. Ini ada uang terang pidato, ada uang ngaji. Nyekel kitab, buka, terus ngerosok, sedih omongnya, sedih omongnya itu. Ya, Pak, ada bajingan itu, Pak. Buatan kia itu, terus kan ini ngerti. Kitab itu sedih omongnya, Pak, itu. Tapi ya, lagi itu, ya. Kitab sedih omongnya, kita sendiri, kita semua ini yang dinasihati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dinasihati oleh bahkan dinasihati oleh ulama itu kita. Bukan orang lain, ini bisa. Orang itu harus belajar. Pada lilo. Terus ikhtiar. Ya terus ikhtiar, terus ikhtiar. Jangan tidak ikhtiar. Opene santri. Mana aku itu kan mambungi sebagai kampanye, Pak. Santri itu suci, Pak. Ojo bodho-bodho, santri aja sampai gak suci. Artinya suci itu paling enggak nek ana tangga keluwen dhek iso ganti. Artinya dia sudah selesai dengan dirinya. Suci santri gak butuh kok perempuan duwe pulau. Duwe lahan ratusan hektar gak ngono kuwi. Tapi nek ana tanggane ketok kangelan, tanggane pengen berobat kok gak iso, santri iso bantu. Ada tetangga tidak kuat beli makanan, ada tetangga tidak kuat nyekolahin anak, bisa bantu. Iku mbok wis sedhep wow. Akhirnya dia sudah selesai. Adek mangane wis beres, anake beres, bojone wis beres, tanggane yo beres. Santri positif nih. Positif. Suci. Jangan sampai enggak. Jangan kita tidak punya kepedulian. Atau serah lah. Salamu dewe tak nyambut jauh. Salamu dewe kue kangelan. Ya, santri edan. Santri gak boleh seperti ini. Saya ini gini. Awai diri. Ribuan kesalahan kita di hadapan Allah ini banyak sekali. Kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali. Tapi ya santai saja. Oh, pengiran. Pengiran ini ngobrol lah ini santai aja. Tapi jangan sekali-kali kita ini membangun kesalahan di antara sesama. Karena kalau sampai ada kesalahan di antara sesama, satu saja itu bermasalahnya minta ampun. Sampai tua akhirat. Pengiran sampean salah. Sampean nyapu ya enggak masalah, ya cuma istighfar, sampean salat telat ya kodo, ya. Lah iya ta? Lah piye? Pengiran, mau jembang pengiran. Tonggo, mau istighfar, ya ditapu. Hah? Lah iya. Tonggo mau rasani. Sampean duwe tonggo mau rasani. Mau-mau sampean pengen tobat, sampean istighlal, sampean aku lho mbiyen tau ngrasani sampean, sampean kan mbiyen ngene. Ya gelut. Gelut. Makane Allah Subhanahu wa taala dawuhne fa amma man aqta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanyasbihu lil yusra. Pertama kali sosial dulu. Fa amma man aqta. Aqta dulu, kita harus sosial dulu. Lah wong iso iktok kapan gak duwe duit. Makane santri nahbin kudu belajar nyabut gawe, kudu mandiri, mangan beres. Mangan beres. Mari gue bisa membantu lian. Nah gue baru lah, belajar kecepet pengeran. Kok jadi wale? Kok jadi wale? Ini perintah pengeran. Perintah pengeran ngono. Buat tako baru membangun ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita ini benar-benar mampu memiliki rasa takwa. Fistako iwat berto. Nah iya dong. Awai diri ini semu ketakwaan, nalika awai diri ini seneng, susah, nalika awai diri ini rame-rame, nalika awai diri ini ngarepe sopo ae, pandan diri ketakwaan. Gua sodako bil husna. Sodako bil husna itu, nyapa gak wene mandi untuk istimewa. Jadi tujuan, supaya awai diri ini gelem istiqomah. Istiqomah fit tauhid. Istiqomah ya, awai diri pisang tok. Iman juga jadi loh, iman itu bisa sampai mati. Nah, aku rasa ini kalau itu kita sudah berjalan pokoknya api, biar uang, biar pangeran, wedi. Nah iya kan? Dengan keislaman ini benar-benar memegangnya dengan baik. Fasan ya sebuah lulusan. Lulusan itu lah, yang akhirat ya mesti sobat. Yang dunia ya mesti penak. Pasti itu. Jelas nih. Di awal ini menungso. Kapan lagi? Waktu pulang itu Teng Malang. Beberapa waktu yang lalu saya sempat ke Malang. Cerita-cerita, teman ibu ini keluar cerita-cerita. Kemudian ada yang ngomentari. Pulang itu Gus. Pulang itu dan Masya Allah. jadi ini pun ikhtiar supaya sakit meladeni sedaya kali tonggo-tonggo saya, tapi tiang-tiang kali keluar hasut mawon. Tiang-tiang kali keluar hasut, orang-orang dengan saya itu iri dengki ini pun ngonten ini itu saya goblok mawon. Sangat gobloknya. Kuwi ora sama alamat nih. Setiap masing-masing dari kita itu kabeh wong iki dijengkeni kuwi. Makane Kanjeng Nabi dawuh to, al mukmin iku ilfun makhluk. Al mukmin iku ilfun makhluk. Wala khairu fi man la ya'lam wala yu'la. Wong iman iki dawuh Kanjeng Nabi. Orang iman itu, santri itu, wong Islam itu kudu membangun pribadinya secara menarik dan layak untuk ditetani. Enggak oleh ana wong mukmin enggak menarik kalau. Harus membangun pribadinya bagaimana orang lain itu tertarik, bagaimana yang jadi pribadi yang menarik, sabar, padang, nyeneng nih, entengan, loman, gati, dan lalu kita bangun, mulai dini Dawi Imam Mawardi di hadis itu ada yang penting sekali, karena apa? Di situ kan Nabi sudah mengingatkan kita bayana an-nabiyu bihadal hadis annal insan itu adalah maksudun bil adiyah wa maksudun bil ni'mah. Maksudun bil adiyah wa maksudun bil ni'mah. Menungsai lahir cepot, nembe lahir, itu langsung menjadi sasaran utama kejahatan orang lain. Maksudun bil adiyah. Sasaran utama disakiti orang lain. Sasaran utama dielai wong liya. Itu menungsa. Wa maksudun bil ni'mah. Dan secara perlahan, jenenge menungsa pasti akan mendapatkan nikmah-nikmah tertentu. Wapuai! Gua kuai, mau pindah, mau ganteng, mau iso dadi opo, mau sugih, semua orang akan berengki, semua orang akan iri, pasti. Maksudnya, bin ni'mah. Paling gak usah geger, aku lho, kabeh wong kok iri mbek aku, kabeh wong kok hasut mbek aku. Kuwi kabeh wong ngono kuwi, orang tak dadak ngacung-ngacung, aku kok mazlum, aku kok ngene. Enggak usah, itu semua kita sama. Jadi kayak ngeten iki. Cik babat dadi kiai, paling lejitnya aku. Iki. Paling gak kira ya kiai-kiai wong-wong liya wis enek semua rasane sengkae. Yes. Jelas nih. Jenengan misalnya, enggak usah hal buruk, Pak. Enggak usah hal-hal duniawi. Jenengan dulu misalnya enggak pernah jamaah. Jenengan sekali tertib jamaahnya gitu aja. Wah, tak desa ngrasani. Ya enggak Pak Edi? Benar enggak Pak Edi? Hah? Dulu enggak pernah jamaah, enggak pernah tahlilan, enggak pernah apa. Sekali dengan jamaah tahlilan. Nyapu ini, ono apa ini? Ya mau tobat. Ah. Biasa kan? Emang seperti itu kan? Emang seperti itu. Dengan situasi kayak gini, tahu-tahu ke Jawa, silaturahim ke kiai-kiai, ke makam-makam, tahu-tahu ada yang ngomong, koyo duwe oae, iki dolan-dolan, enggak akan pernah benar kita di mata orang, sudahlah. Ridon nasi amrun la yudro, amrun lam yudro, ridon. Kita ini membahagiakan orang lain itu adalah sesuatu hal yang mustahil. Tidak mungkin, tapi waridullah amrun lam yutrok. Tapi mencari ini doa Allah subhanahu wa ta'ala suatu hal yang tidak mungkin untuk kita tinggalkan. Boleh terus, bangga kudus. Sudahlah, kalau orang lain ya sudah, kita berusaha baik. Berusaha baik. Terus ngomong, lah kita sudah baik loh, mereka tidak mau baik sama kita. Bagaimana ini? Biasa. Kalau saman pengen menjadi orang baik, ya teruslah baik. Kalau saman mau ketularan tidak baik kayak mereka, ya sudah, lawan. Habisi. Balas. Mereka mencaci maki jenengan padahal jenengan sudah baik. Mereka tidak baik dengan jenengan padahal jenengan sudah baik. Lah kalau memang pengen jenengan pengen bergeser dari orang baik menjadi orang yang tidak baik, lawan, Pak. Balas, Pak. Tapi kalau jenengan tetap pengen menjadi orang baik, ya santai saja. Ya tetap baik saja. Maksudnya santai saja artinya tetap baik saja. Oh, tapi kan panas. Kan kan teringatnya enggak kuat. Lah kamu hidup di dunia ini untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala atau untuk mereka? Kenapa kok masih bisa membuat kuping panjenengan panas? Kenapa masih bisa membuat hati panjenengan panas? Dan jenengan kalau memang hidup untuk Allah Subhanahu wa taala, jenengan apa ngurusi wong-wong? Ya ben, aku sapi bawamu ya sudah. Pokoknya aku api orang mergawakmu, mergo iki perintah pangeran, sudah titik. api api api terserah orang urusan api yo yo ono api yo toh yang mampu membalas kebaikan kita kepada orang lain atau kepada siapapun, bahkan kebaikan kita kepada diri kita sendiri, itu Allah Subhanahu wa taala, bukan orang lain. Ya aku balas apa wong paling paling berkat. Pol-polan berkat. Ya, berkat itu paling pangan wong telun. Ngono iwake kuwe. Kalau Allah Subhanahu wa taala enggak mungkin kuwe. Balasannya berlipat-lipat ganda. Ya, santai. Ya kadang-kadang kalau itu yo. Ya ayo. Santai mawon. Tenang, monggo Pak. Dijuk, Pak. Santai mawon. Ini guyon, Pak. Namung guyon, Pak. Ulane namung guyon. Parang iki. Boten. Pokoknya ngoten iki. Mengko ya. Ya biar njenengan ada momentum ke Jawa, bukan hanya soal kiai tapi ono soal gelar barang ono. Alhamdulillah. Kabeh soal kiai malah ngeluh. Lah iya. Ya tapi ono sih. Ya ono sak enten yo opang ngono ae. Wis do ngeten iku kudu diungono. Pasti dibales. Aku ingin nanti diprotes wong. Gara-gara kalau pidato, Pak. Gara-gara kalau pidato. Yo mbok. Tapi wong ngene ngomong tenan iku. Kesalahane wong ngomong iki. Kalau wis ngomong, usah aku ya enggak usah mau viral. Aku tuh gampang viral nang kene. Aku enggak usah mau viral. Enggak usah. Aku enggak usah mau angkat-angkat. Terus toh. Aku ini nyaman nang ngomong. Kalau nu ngomong. Wong bebas ning dunia lho. Siji wong alim, loro wong edan. Ngamuk Pak Wong. Berdua aku ini nyata. Ngamuk Wong. Ya Wong, Wong Alim itu gak kena dibantah loh. Wong Alim itu gak kena mau komentari. Gak kena mau komentari, walas sana. Mereka Wong Alim yang berperilaku secara keilmuan itu selalu orang alim itu adalah orang yang selalu berperilaku secara keilmuan. Lah itu gak kena mau bantah. Mau komentari gak kena. Kesel sama ngomong edan ya, wong edan mau bantah ya, gue kesel. Makanya belum bisa itu, bisa itu. Makanya gue pinginan ya Pak, gue pinginan ya. Gue gak cerita nanti gini wong. Pas teng Mak Pasuruan, gue juga main tadi. Kocok gue, kan kocok gue sakelas. Kocok gue sakelas. Ngomong gue juga main tadi. Dengan, ya cerita ini kan musim pandemi. Bapak kulo kan biasanya nek musim pandemi kan wiridan ini gini gini gitu ana donga iki diwaca iki diwaca iki diwaca bapak kan. Lah kok kanca kulo niku komentar. Gus sama niku ngaku Gus Bah. Terus ngomong ngene. Lah iya iki wong niku komentar kanca kulo. Nyapo ae. Gus Bah iki mana hati tori koi iku gak patek donga. Gak patek donga. Ngapa donga donga? Donga iki sampah pangeran gak tau lalu. Pengiran gak tahu lari, kan dungu bisa sampai cukup, kenapa dungu, dungu, dungu, dungu, dungu. Nah gitu, Akhirnya gue bilang gitu, gue ngomongin, hei, gue kan bodoh. Ini mumpung gue kontong kamu, gue mumpung gue kontong kamu, gue kan bodoh. Lah aku kan otok ngali. Gus Bah ngalim Bang. Kok aja banding ini antara wong ngalim. Kok juga goblok. Tapi lek kok jabet temen iki kok jabet teng panggung, Pak. Mergo kok wong dalem iku niku biyo tak. Mergo niku kancaku kula. Bahasan bengi pas ngaji kok kelingan ngono. Kok jawab niku teng panggung. Ya asli keliru kula iki. Wah, bener gak jawab teng ngandap. Tapi kok keliru kadung gak omongne ning ndugo ya. Piye kadung kelingane ning ndugo. Kok ya sadar nek kula kuwi. Tapi kita omongnya aja, paling buatan jabal sunnah kagem bolo-bolo sedoyo. Bahasanya kita yang awam, ya pulau jenengan ini kan orang awam. Jangan membiasakan diri untuk kemudian mengcompare atau membandingkan antara ulama. Iya, benar. Kok kamu Gus Bahak ini apa kok? Dau, kok usah dungan-dungan-dungan-dungan, orang pengirannya gak tau lah. Iku mereka anak cekelan itu. Iku tarikai hikam macam mana? Inna ma yudhagaru man ya juzu alihi l-ifal, wa yunabahu man yumkinu alihi l-ifal. Kaya. Yang layak diingatkan itu hanya orang-orang yang punya potensi lupa, hanya orang-orang yang punya potensi tidak tanggung jawab akan umat. Lah pengiran gak duwe watak layak. Toh itu pun, kowe kudu ngerti gak isine apa kok gak ngakoni iku. Kudu itu Mbak Isi, mereka sak dulu kuwi, sak dulu kuwi. Mereka kan kuwi ngomong, pengen enggak tahu lali. Tak dudai dalile, makanya aku ngerti dalile. Pojok pidato, aku ngerti dalile. Aku apa dalile kuwi rasa kakan ngomong. Nyapa kok ono ulama ngomong ngono kuwi sebab e panjenengan sak dulunge hikam ku dawuh nih. Robba madallahu ala takit talab. Ini nang hikam mana? Robba madallahu ala takit talab. Al-aqtisam bismatil jabbar. Wa syuhlan antikrilah wasyuhlan bintikrilah an masalah. Ada beberapa ulama itu yang kemudian memilih untuk tidak banyak doa karena sangat percaya dengan pembagian yang Allah subhanahu wa ta'ala. Pembagian Allah tidak akan pernah keliru, rezeki di pengiraan tidak bakal mungkin keliru. Lagi ya dia itu sudah disebutkan bintikrilah an masalah wasyuhlan bintikrilah an masalah. Selalu sibuk dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sempat berdoa. Lah kowe wiridan ora tau, dong ora tau jalu. Mangane Ja'far As-Shadiq, Khalifah Ja'far As-Shadiq dawuh nek musibah itu bisa mengenai siapapun, al mukmin wa ghairul mukmin. Tapi tidak bisa mengenai orang-orang yang ahli zikir. Lah dulu enggak tahu zikir apa nyan. Mangane wedi tenang mek corona. Mesti ae aku yo wedi corona. Menyangane aku nek dilinyek lo masker. Tapi aku mana uang semua mata wali yang sangat aneh. Ya uang bukan mereka. Tapi pun Habib Lutfi kok buat nanti masker antang Habib Lutfi. Kok enggak aman loh? Habib Lutfi ambekan itu ibiritan. Kue ramada nih. Lihat terus kue niro Habib Lutfi kak maskeran itu. Ya jempal ya kue. Ya gitu. Mbak Habib Lutfi kemana-mana enggak pernah maskeran. Tapi aman-aman saja. Aman-aman saja. Tahu-tahu kita meniru beliau hanya maskeran itu. Hanya tidak maskeran itu. Tapi lanjut. Ya, semangat gue. Mati gue. Makanya ilmuwan itu penting. Aku yang ngomong, nyapa aku kok melu bapakku. Bapakku melu bapakku yuk. Dari Allah Subhanahu wa taala, ini astagfirullah. Pangeran dawuh, ndonga nang aku kak sebadan. Ndonga. Pangeran itu kan ada tak ndonga. Lah piye? La tas'alanna bunayya adam hajat wa sabilladhi abwabuhu la tujab. Allahu yaqdubu in tarakta sa'alahu wa bunayya adam. Hina yis'alu yahu. Tapi ada dalil itu. Pengirannya ada yang gak ngomong. Duh kok pengirannya. Kayak gue akan melu sopok. Tapi aja banding nih. Aja banding nih. Ya ikan kok dawe gini. Ya ikan kok dawe gini. Piye gitu. Lah salahmu dewe goblok. Makanya saya ini mau gak ngomong goblok. Aku melu aja sih toh. Wes mantep kok. Mantep kok. Jadi kiai sengkiai tenang melu mantep. Aja. Kiai kok gak kaya iki ya. Kiai kok gak kaya iki ya. Ya iki kok gak ngalim kaya iki ya. Senggak ngalim iko weh. Paham gak? Maka kalau gue ngalim, gue gak dulu YouTube. Gue ngasih cewek, gue di dulu uang, paham gak ya? Salahmu cewek, apa ya? Bener banget ya? Maka gue juga akan ngomong. Ngaji juga yang bener. Ngaji juga yang bener. Gue ngomper kiai, gue alat gue. Gue alat. Perbandingan antar kiai, apa? Mas Ben, dia harus tekaf-kaf ngomong kayak mau. Gue ngalim, gue kayaknya mau komentari. Komentarin jepalik gue. Nah, wong alim iku ngaji ku ben selamat. Ngaji ku ben selamat kiai, ngawur. Mangan langkah-langkah usaha selamat, aku malah komentar. Lah kula niki kan pegel kan. Suci niki kula nate ningali Kiai Said dawuh-dawuh nang YouTube. Ben nang YouTube kula niku. Mau pas enten teng Granda bae Said lah bae Said aku. Cok dawuh-dawuh, mangan ngira ngalim tenan lho, Said kan ngalim tenan. Wecek niki. Dawil pukul al dawil okul al kibar ya biasa Said ya semua kaya biasa Said ketua NU dulu pak ya ngalimnya kakak-kakakuan nih biasa Said dan kalau nih gumun loh biasa Said dawil PNA ya cocok nih kita loh gua kan ngaji gua kan ngerti apa walaupun staff manajer biasa Said menengok kontroversial tapi kan kalau ngaji gua kan ngerti kalau ini kan kitab ya lo ngerti ini ada kitabnya tahu-tahu seketika saya lihat itu dislike-nya apa ya istilahnya apa nggak suka itu yang nggak suka itu banyaknya minta ampun saya kan kaget masalahnya apa ini kok nggak suka wong bener kok nggak suka bener kok nggak disukai gitu menurut saya ternyata di situ ada komentar orang kayak gini kok dijadikan panutan apa yang dia sampaikan ini tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kiai A. Aku penasaran tak gula isu kiai ayam pas pidato gue, gula isu aku pidato gue, oh potensi ternyata panjang dia ambil statement yang lain, ambil pendapat yang lain, ambil khilaf yang lain. Enggak ngomong. Dia sekedar dia cacat. Dia sekedar ngomong kiai ayo benar menjadi yuk kitab. Tapi apa sih daun kiai saya itu ya benar menjadi yuk kitab yang ngono kuwi. Segoblok ya komentar. Segoblok komentar. Mangane bener. Awake dhewe ini Pak, nuwun sewu. Pokoknya yang paling penting yang harus kita sadari betul. Awake dhewe pancen gak oleh hajat kok. Kenapa Indonesia hari ini seruwet ini, serancunya? Ini pun melanggar omongan kita. Mbah Imam Ghazali menmanti-manti awake dhewe. Li ajlil juhal kasurul khilaf. Mergo kakean wong goblok, kakean gege. Kakean wong bodho, kakean senggege. Lau sakata malayadri, laqalal khilaf bainal qalb. Lamun toh wong goblok-goblok iki meneng cangkeme. Cangkeme meneng, sing goblok sadar lho ya. Aku goblok, meneng ae lho. Meneng ae manut ae. Laqalal khilaf bainal qalb. Ini dewe Imam Ghazali. Ratusan tahun yang lalu, saiki awake dhewe nglakoni, awake dhewe bodho tapi komentar, he. Mangane kula wingi nang Lumajang. Kita kok ibabakan vaksin tak? Iya tak sentak kok. Kulo lho, Pak. Kulo mek kausan, nomor enten tak kok kulo tak. Gus, vaksin bagaimana? Goblok mboten pengajian. Mengganjian pertanyaan bodoh apa jan? Kulo niki kan kecil diwarai ngaji lho Bapak kulo. Mulai kapan ono pengumuman Abdurrahman Al-Kausar Bapak kulo diwarai dolanan bakteri, dolanan virus, dolanan. Lah itu kan bidang bukan bidang saya. Lah kok ditanyakan ke saya? Tolol enggak itu? Wong jelas-jelas bukan bidang saya kok ditanyakan ke saya. Nah, saking yang membuat kita gawat itu adalah apa? Kadang-kadang kita sadar kita ini tidak tahu apa-apa terkait hal itu, kemudian kita tetap jawab. Lah kudune lek pengen takok vaksin iku piye takok puskesmas, rumah sakit, dokter. Lah iya kan. Lah kowe takokmu ning gowe. Sing mau takok imbian lulusan apa? Lulusan SMA ngono ae yo. Bahaya. Lah. Kudune kan takok dokter Bapak paham situasi. Kok urusane vaksin lho. Orang-orang kayak saya ini harus sadar diri, ini bukan bidang saya ya, diam saja lah, gak ngerti. Kan ngerti pas pulang ngono, kudune kan ngono. Lah niku pas tak kok niku alumni plot kan dilarang gak tak api suwi ya itu. Langsung api suwi oleh itu. Kowe meripatmu uton. Lah semua takok iku aku lho, mau vaksin ora apa-apa aku. Lha Gus, lelek pertanyaanmu ngene, pertanyaanmu. Pertanyaanmu misalnya ngene. Gus, bijing nek enten tiyang ngubungi jenengan. Enten misalnya dinas kesehatan, Gus, vaksin Gus. Jenengan dijadwalkan vaksin. Oh iya ayo aku. Lah nyapo? Lah nyapo enggak masalah. Lah iya toh masa ya mentolo toh pemerintah ya mateni awake dhewe bareng sak mun akeh ya. Apa sulitnya kita ini mempercayai? Lah iya toh. Mempercayai orang yang memang sudah berkecimpung di bidangnya. Ketika dokter-dokter sak Indonesia wis ngomong itu baik, ya sudah. Terus ada panggah ngom, mercaya ini barang sing diomongne wong sing ora bidang. Lah ya guyone banget. Ya nuwun sewu lho misalnya. Misalnya nuwun sewu, mboten-mboten mergo napa-napa. Mboten mergo kula piye mboten. Misalnya kaya kula gitu niku. Kula kan sangat terpaksa dipercaya wong. Ngomong-ngomong dipercaya wong, terus ngomong. Enggak usah vaksin-vaksinan lah. Vaksin itu berbahaya, enggak aman vaksin ini. Terus dengan percaya kalih kula. Kan yen neraka kabeh wae dhewe. Lah neraka kabeh wae dhewe. Piye gak neraka? Lah wong awake dhewe niku jelas-jelas bukan bidangnya terus ngomong. Neraka to, Pak? Ya sudah, ketika Pak Jokowi dengan segenap jajarannya kemudian atas rekomendasi kedokteran dan sebagainya, ini sudah aman Pak. Ini. Ya sudah, kita sebagai rakyat ya tinggal percaya saja. Jenenganmu pancen Jokowi mania, gak ono urusan nih. Masih lek presidene kowe, nek presidene pancen kowe terus kowe wis dawuh ngono kuwi aku ya mesti taat. Eh? Ora dadak urusan presidennya siapa saja aku tetap taat, Pak. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Presiden ini sopo aib toh, atau mulai presiden Pak Jokowi jelas pintar. Lah gak pintar piye nyata jadi presiden. Lah kowe bengak-bengok ket wingi nyata kowe dadi apa? Ah iya toh. Lah gak pintar piye nyata Pak Jokowi jadi wali kota. Enggak sehari dua hari. Tahunan Pak Jokowi jadi wali kota, mari geser dan gubernur. Si pirang dino, didol sak Indonesia payu. Ya wes toh nyapo. Arep nyapo. Kowe ngarani Pak Jokowi goblok, padha mek goblokne tanggamu, goblokne kancamu, goblokne dulurmu sing jenenge Pak Jokowi. Jutaan orang, Pak. Ketika kamu mengatakan Pak Jokowi bodoh, Pak Jokowi goblok, Pak Jokowi kliru, kowe padha mbek goblokne bodhone gendengne tangga-tanggamu dulur-dulurmu saiki. Wah, pikir sedawa nang barep obah. Ya harus seperti itu maksudnya. Lah wae ama Pak Jokowi ternyata tidak sampurna, banyak kekurangan-kekurangan desa iki sapa sih? Negara ini negara kompleks tenan, negara gede tenan, angel tenan. Lagi watak-watak, bayangkan loh, Pak Jokowi itu negaranya luas sekali, rakyatnya banyak sekali, dan di antara rakyatnya ada yang kayak kita. Bagaimana Pak Jokowi mau berhasil? Wong di antara rakyatnya ada yang kayak kita. Wes menurut lo, rasanya tanya-tanya. Pak Jokowi sudah bisa seperti ini sudah luar biasa. Nyatanya wong rakyatnya kayak awal EDW, ini loh Pak Jokowi susah. Kudu nek Jokowi kudu wis dibadi wis tak ae. Lha piye? Alhamdulillah. Insyaallah mateng nggih. Kula ngapunten sanget dhateng kan sedaya men saged mulyaken saged hormati. Mugi-mugi kita saged panggih malih dalam situasi yang lebih baik. Nanti kita saged satu wahin iki kok. Kula kita rasa tenang kapan nggih benah karo nang. Tapi gak pikir lagi kalah aku saya guys. Gak kobat ya aku. Eh, semoga kapan. Tonton ngancin nunggu kapan lah. Ini sakit. Kita sih yang paling bahaya itu adalah anak-anak itu, karena anak-anak itu memiliki imun yang cukup. Nah, kemudian dengan sepuh-sepuh ini juga kawan terus. Tapi coba gimana yang tadi? Tom. Kalau sebenarnya mana Pak? Nailul Jazilah. Karena salam kensal. Salam kensal. Oh, pengen ini mana ya? Mboten bangunan sakjane kok. Engge nyanding yai lah sakjane. Nggih. Lah mboten sinten lan iki. Ningali kawali santri kuwatas nang kampung iki. Antuk gender dawuh mesih. Mboten kandem apa sebab iki. Lah lare niki mungkin bangunan yen mboten dirapit. Kula ajeng sinten yai di kamar yen minum-minum dinten. Dirapit riyen. Ngapunten langkung sen nabi mboten ngawon. Nggih, mboten napa-napa. Paling penting ini dan mungkin betul sesuatu. Orang tua saya sendiri satu rumah saya sama bapak. Saya salaman lah bapak. Wow, dipanggil, sampai mahal. Peti gue loh, karena saya merasa aku kayak najis gitu. Kayak setengah najis. Karena siapa yang menjamin kita ini aman kan nggak kelihatan kan? Nah, mungkin kalau pakai tak astral, tak pulang, ini kan isi aman aja, Pak. Nah, tapi kalau misalnya sepuluh-sepuluh ini kan gepeh, ya dampaknya yang ngeri saya itu, Pak. Oh, kepang ya? Berbahaya. Semua termasuk gay santri berindi saya batin. Gay. Selalu lambat tim, nunggu pulang betul lahir loh pak. Lama tak betul betul pak tim pulang betul lahir. Kalau tidak ada pak tim mondok di Alfa lagi, maka saya tidak lahir. Karena yang membawa ibu saya ke sini itu ya pak. Makanya ketika saya lagi malas-malasnya kemana-mana, Pak Tim tahu-tahu sedo atau 100 hari itu saya langsung terpaksa berangkat. Bahkan acaranya Pak Tim itu enggak gagal nih acara pirang-pirang. Karena kalau sudah nyampe Sumatera itu enggak mungkin sehari. Ini gue masalah, sehari susah Sumatera. Karena enggak bisa. Kemudian dari bandara ke dalam bandara mana kayak itu. Enaknya ke bandara nanti penerbangannya besok sih paling cepat gitu kan, paling cepat. Penerbangan ada lagi besok lah, nol kan. Opo-opoan. Jangan ke Brono. Oh, nggih. Caca iki. Eh, nggih, yo foto yo.